بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الآباء والأمهات yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang sifat-sifat seorang wanita yang salihah, atau lebih khusus seorang istri yang salihah. Tentu kita lanjutkan. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa tema yang akan kita bahas adalah tentang sifat-sifat atau kriteria seorang istri yang salihah. Tentu seorang istri yang salihah merupakan dambaan seorang suami, dan bahkan tentunya dambaan seorang istri itu sendiri kalau ia ingin menjadi seorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesalehan seorang istri adalah kebaikan buat dirinya dan kebaikan buat suaminya, bahkan kebaikan buat anak turunnya. Oleh karenanya merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Bila para istri menjadi wanita-wanita yang salihah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji kesalehan para istri dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah berfirman, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihah, qanitat, mereka itu wanita-wanita yang taat, hafizatun lil ghaib, mereka juga wanita-wanita yang menjaga diri mereka saat mereka ditinggal. Ini merupakan pujian sekaligus pengertian bahwa di antara wanita-wanita yang salihah adalah mereka yang selalu taat kepada Allah. Dan juga di antara taatan kepada Allah adalah taat kepada suami dalam hal-hal yang baik, yang ma'ruf. Demikian pula mereka adalah wanita-wanita yang menjaga dirinya, disebabkan karena menjaga dirinya merupakan suatu kemuliaan dan kesucian. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka saling bertanya di antara mereka ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. "Wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Lalu mereka tidak memberi infak atau zakat dari harta simpanan itu, emas dan perak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Berikan kabar gembira bagi mereka. Apa itu? Ternyata adzabun alim, siksaan yang pedih. Apa kaitannya dengan masalah istri yang salihah? Para sahabat ketika mendengar ayat ini, mereka ketakutan untuk memiliki emas dan perak kalau sampai mereka tidak mampu memberikan haknya. Sehingga mereka mengatakan, "Lau alimna ayul mali khair fanattakhidhu." Seandainya kita sekarang tahu harta apa lagi yang bagus yang bisa kita miliki. Kalau emas dan perak, mereka khawatir menyimpannya dan tidak memberikan haknya. Kira-kira harta apa lagi yang bisa mereka miliki? Maka Nabi SAW justru mengatakan, "Afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi." Yang paling utamanya dari apa yang kalian miliki adalah lisanun dzakir, lisan yang senantiasa berzikir. Wa qalbun syakir, qalbu yang terus-menerus bersyukur kepada Allah. Wa zaujatun tu'inuhu, mu'minatun tu'inuhu ala imani. Dan istri yang beriman yang juga membantu suaminya dalam keimanannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Pada hadis ini Nabi SAW mengarahkan kepada yang lebih afdal. Kalau mereka sempat berpikir, harta apa? Emas, perak, apa-apa lagi? Nabi SAW memberikan yang lebih afdal daripada harta-harta semacam itu. Yang paling afdal seperti yang Nabi sebutkan ini. Apa yang dimiliki oleh seseorang? Yaitu lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, qalbu yang terus bersyukur, dan istri yang salihah, mukminah, yang membantu keimanan. Walaupun seseorang itu Allah takdirkan hartanya pas-pasan, atau katakanlah fakir, tapi kalau dia memiliki ini, sesungguhnya dia melebihi orang-orang kaya yang tidak memiliki hal-hal ini. Nah, inilah keutamaan apa? Wanita yang salihah, melebihi emas dan perak dan berbagai kekayaan yang lain. Hadis riwayat Muslim yang masyhur sering dibaca oleh para khatib dari Abdullah bin Amr, Nabi mengatakan, "Ad-dunya mata', Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia itu perhiasan. Dan sebaik-baik hiasannya adalah seorang wanita yang salihah. Itu lebih baik daripada berbagai macam kekayaan di dunia ini. Wanita yang salihah. Pada hadis yang lain Nabi juga mengatakan bahwa wanita yang salihah itu merupakan kebahagiaan. Kata beliau, arba'un minas sa'adah. Empat hal yang termasuk daripada kebahagiaan. Al-mar'atu salihah, wal-maskanul wasi', wal-jarus salih, wal-markabul hani. Empat hal termasuk daripada kebahagiaan, yaitu wanita yang salihah, tempat tinggal yang lapang, tetangga yang saleh, dan kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqawah, dan empat hal yang termasuk daripada syaqawah, yakni kesengsaraan, yaitu lawannya al-jarusu, tetangga yang tidak baik. Wal mar'atu su, istri juga tidak baik. Wal maskanu dhayyiq, tempat tinggal yang sempit. Wal markabus su, dan kendaraan yang juga tidak baik. Nah, ini betul-betul dirasakan oleh seseorang ketika mendapatkan hal-hal tadi yang itu merupakan kehidupan hariannya. Istri, tempat tinggal, kendaraan, tetangga. Kalau ini semua tidak baik, betul-betul kesengsaraan. Seandainya pun satu dari empat ini sudah merepotkan, apalagi empat-empatnya. Makanya di sini pentingnya yang sebaliknya, yang itu kebahagiaan. Dan diantaranya adalah al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Seandainya pun tetangga kurang baik, kendaraan bukan lagi tidak baik, enggak punya, rumah apa adanya, tapi kalau istri ini salihah, itu sudah sangat membantu kenyamanan hidup. Apalagi empat-empatnya semuanya baik, itu sudah merupakan kebahagiaan yang betul-betul dirasakan manusia dalam kehidupannya. Hadis riwayat Ibn Hibban dengan syarat Al-Bukhari. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Pada hadis yang lain Nabi mengatakan sebagai penjelasan apa yang disebut dengan wanita yang salihah tadi. Beliau mengatakan pada riwayat Al-Hakim, salasatun minas sa'adah, tiga dari kebahagiaan. Al-mar'ah taraha tu'jibuk wa taghibu fata'manuha ala nafsiha wa malikah. Wanita yang kalau kamu lihat tu'jibuk, membuat kamu takjub dengannya. Wa taghibu fata'manha, dan ketika kamu pergi meninggalkannya, kamu merasa aman terhadapnya. Fata'manha ala nafsiha, aman terhadapnya, yakni dirinya itu. Tidak macam-macam, ya, tidak menggunakan kesempatan safarnya suami, perginya suami untuk main bersama yang lain. Tidak. sehingga suami mau pergi kemana saja tenang, istri saya dapat dipercaya menjaga dirinya. Nah, ini wanita yang salihah Nabi tafsirkan seperti itu. Wa malik, dan kamu merasa aman terhadap hartamu. Dia menjaga hartamu ketika kamu tinggal, tidak menyelewengkan harta atau berkhianat, tidak. Dia jaga harta suami. Nah, ini wanita yang salihah. Nabi sebutkan semacam ini di antara sifat-sifatnya. Pada poin yang pertama, wanita yang kalau kamu lihat, kamu takjub dengannya. Nah, wallahu a'lam, ini ketakjuban seorang suami terhadap istri itu dari banyak sisi. Artinya, jangan hanya dipikir takjub itu ketika wanita itu wanita yang cantik. Kalau hanya seperti itu, akhirnya bagaimana dengan wanita-wanita yang tidak seperti itu? Bukankah namanya aras dan keelokan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala? Kita enggak bisa ngerubah-rubah. Jadi kalau begitu, kalau ini ditafsiri bahwa yang dimaksud dengan tu'jibuk, menakjubkan kamu, hanya karena itu, ini muskil, menjadi kurang jelas maknanya. Karena bagaimana dengan wanita-wanita sekali lagi yang tidak memiliki paras semacam itu? Dan juga pada kenyataannya, tidak sedikit dari wanita yang anggaplah menurut orang itu berparas cantik, tapi nyatanya suaminya gak suka. Kenapa? Karena akhlaknya tidak baik. Bahkan kita lihat, kita dengar betapa banyak terjadinya perceraian-perceraian di kalangan orang-orang yang seperti itu. Hartanya banyak, orang-orang terkenal, selebritis, ya. Ternyata justru yang sering kita dengar berita perceraian itu di kalangan mereka seperti itu. Jadi kalau begitu, wanita yang tu'jibuk, yang membuat kamu takjub, yakni wallahu alam, dengan akhlaknya yang baik, dengan ketaatannya, dengan perninya yang baik, dengan sifat-sifat kesolehan yang dimilikinya, tutur katanya, dan apa yang nanti insyaallah kita akan sebutkan. Ya. Nah, kalau itu sudah baik, ditambah yang lain dari sisi apa yang dibutuhkan oleh seorang manusia, nah itu lebih sempurna tentunya. Maka dari itu, ini harus kita pahami bahwa kesolehan seorang wanita itulah yang membuat para suami takjub. Sebaliknya, bagaimana wanita yang tidak salihah, yang bagi suami menjadi petaka? Nabi juga menafsirkan. Apa kata beliau? Al-mar'atu taraha fatasu'uka wa tahmilu lisanaha 'alaika. Seorang wanita kalau kamu lihat, membuat kamu enggak suka. Wa tahmilu lisanaha 'alaik. Lisannya kalau bicara tentang kamu, bicara yang tidak baik. Wa in ghibta lam ta'manha 'ala nafsiha wa malik. Kalau kamu pergi, kamu enggak merasa aman. Terhadap apa? Terhadap dirinya dan terhadap hartamu. Nah, ini beberapa kriteria wanita yang tidak salihah. Ketika sang suami melihat, merasa tidak senang. Kenapa? Karena tadi kesolehannya tidak ada atau sangat kurang. Ya, perilakunya membuat sang suami tidak suka. Tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Nabi katakan juga lisannya, tahmilu lisanaha alaik. Kalau bicara kepadamu, wahai para suami, mungkin mengangkat suaranya, mungkin membentak-bentak, mungkin kata-katanya tajam, membuat hati sang suami sakit. Kemudian juga diantara sifat jeleknya, kalau kamu pergi, kamu gak merasa aman. Jangan-jangan istri saya berbuat apa. Apalagi seperti zaman sekarang ini, dengan berbagai macam fasilitas informasi yang sangat mudah. Dengan fasilitas itu dia akan berhubungan dengan siapa saja yang sebelumnya dia kenal atau yang belum pernah dikenal sama sekali. Bukan lagi teman-teman yang di sekitarnya, bahkan teman-teman yang dia adakan melalui jejaring sosial Facebook misalnya atau Twitter, yang itu sudah lintas negara. Pengen kenalan sama orang mana? Ya, Eropa atau Afrika atau Arab, bisa saja. Nah, di antara sifat wanita yang tidak salehah, ketika suami meninggalkan si istri, suami gelisah. Jangan-jangan dia melakukan hal-hal yang semacam itu. Menjalin hubungan melalui alat-alat itu, apalagi na'udzubillah, betul-betul melakukan hal yang haram. Ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan bersama orang-orang yang tidak dibolehkan tentunya. Wa malika, juga terhadap hartamu. Khawatir sang suami ketika meninggalkannya, bagaimana dengan apa yang saya tinggalkan di rumah? Kenapa? Karena pengalaman pulang dari kerja ternyata ada sesuatu yang hilang. Tidak tahu kemana, gak tahu tanggung jawabnya. Sehingga terus sang suami khawatir. Jangan-jangan istri saya, jangan-jangan dia berkhianat terhadap harta saya. Nah ini, ini jelas wanita yang tidak salihah bila sampai sang suami merasa seperti itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian seorang yang seandainya sudah Allah takdirkan dia punya istri yang salihah, ini betul-betul suatu nikmat besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinihi. Falyattaqillah fi syatril baqi." Siapa yang Allah berikan rezeki istri yang salihah, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah membantunya pada separuh urusan agamanya. Maka bertakwalah pada separuh yang tersisa. Jadi wanita salihah itu sudah sangat membantu seorang lelaki dalam hal apa? Dalam hal melaksanakan agama. Sudah separuh dibantu oleh Allah Azza wa Jal dengan dikaruniai wanita yang salihah. Luar biasa nikmat, sangat utama seorang wanita yang salihah. Kata Nabi, tinggal separuh berikutnya, bertakwalah kepada Allah pada separuh berikutnya. Apa ini yang dimaksud? Ulama rahimahumullah mensyarah atau menjelaskan makna hadis ini, bahwa terkait dengan kemaksiatan-kemaksiatan itu pada intinya sumbernya dua. Yang pertama sumbernya perut. Demi kepentingan perut, seorang berbuat maksiat, ya mencuri, ya merampok, ya alasnya apa? Lapar. Ya, saya berani mati tapi saya enggak berani lapar. Itu sebagian sembuhan mereka. Sehingga dia melakukan apa saja demi perutnya. Yang kedua, sumber maksiat berikutnya adalah yang di bawahnya. Ya. Ini juga sumber maksiat. Berbagai maksiat akhirnya bermuaranya ke situ. Maka dengan seseorang menikah sehingga mendapatkan wanita yang salihah, insyaallah ini sudah membantu setengahnya. Karena dengan menikah insyaallah lebih bisa menjaga pandangannya, lebih bisa menjaga syahwatnya, dan berbagai macam faedah yang lain, sehingga maksiat yang mungkin timbul karena itu banyak tertangani. Tinggal setengahnya ini yang maksiatnya disebabkan karena perutnya. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah pada setengah yang ini. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beberapa hadis yang tadi kita baca sangat menunjukkan keutamaan wanita-wanita yang salihah. Dan perlu diingat bagi kaum wanita, para ummahat, para akhwat, para ibu-ibu, keutamaan tersebut dengan mengingat pula pendahulu-pendahulu mereka dari kalangan wanita-wanita salihah, ummahatul mu'minin, para istri Nabi, ibu-ibu kaum mu'minin, Aisyah, Khadijah, putri Nabi Fatimah, dan juga wanita-wanita terdahulu, Maryam, Asiyah. Mereka itu para teladan bagi wanita-wanita yang salihah. Ummu Ismail, Hajar, dan masih banyak lagi tentunya yang belum kita sebut. Dan mereka itu adalah para teladan kaum ibu, kaum wanita. Mereka menjadi para penghuni surga, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal karena kesolehan mereka. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka di sini lebih rinci lagi kita akan sebutkan dengan menyebutkan beberapa hadis yang lain yang akan membantu kita untuk lebih mengetahui sifat-sifat wanita yang salihah. Tadi telah kita sebutkan di antaranya bahwa yang pertama, yang menyenangkan suami bila suami melihat dengan kesolehannya, dengan akhlaknya, dengan tutur katanya, dan plus bila dia mampu dengan hal-hal yang disukai oleh sang suami sebagai manusia, karena tabiat manusiawinya menginginkan sesuatu dari istrinya. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, ketaatan. Ketaatan istri pada suami. Ini betul-betul luar biasa. Dalam hal apa? Dalam hal menggapai kecintaan suami kepadanya. Seorang istri yang pintar meraih kecintaan suami, itu sifat baik. Pintar mencari simpatinya suami, ini wanita yang baik. Karena Nabi mengatakan apa? Tazawwaju al-wadud al-walud. nikahilah wanita yang wadud, yang walud. Yang walud, subur, banyak punya anak. Yang wadud, apa maknanya? Wadud, yakni tatawaddad ila zawjiha. Dia pintar meraih kecintaan suaminya. Melakukan ini, melakukan itu, berbuat ini, berbuat itu. Supaya apa? Supaya suaminya senang kepada dia. Baik dengan perbuatan, atau tutur kata, atau bahkan dandanan yang tidak melanggar syariat. Ini keutamaan pada seorang istri yang Nabi anjurkan suami mencari wanita yang semacam itu. Nah, di antara hal yang sangat membantu dalam tawaddud, bagaimana meraih cinta seorang suami, adalah ini, ketaatan. Ya, ketaatan. Coba bayangkan kalau seorang wanita itu tidak taat. Jangankan sering, sekali saja enggak taat, itu sudah menyimpan sesuatu di kalbu suaminya. Dongkol rasanya, ya kan? Ya. Apalagi sering, apalagi menjadi tabiatnya. Walaupun mungkin kita pikir kadang-kadang wah, itu kan masalah sepele. Anggap misalnya itu masalah sepele. Tapi yang namanya perasaan, ya, kadang ada saja timbul dalam kalbu suami karena merasa tidak ditaati oleh istrinya. Padahal sudah menjadi hak seorang suami untuk ditaati dan menjadi kewajiban istri untuk mentaati. Nah, makanya perlunya seorang istri menjadi istri yang taat kepada suami. Dalam hal apa? Dalam segala hal kecuali maksiat. Dan selama itu juga dalam batas kemampuan. Kalau dalam hal maksiat, ya tidak boleh mentaati. Kalau dia tidak mampu, ma'dzur, tidak taat. Di samping sang suami juga harus tahu diri. Jangan mentang-mentang qawwam sebagai pengatur punya hak untuk ditaati, kemudian semena-mena membebani istri sesuatu yang dia tidak mampu. Nah, itu juga wanita sang suami yang tidak baik. Karena Nabi SAW sangat baik terhadap istri. Bahkan kebaikan beliau itu sampai terkadang membantu urusan kerumah tanggaan, menyapu atau sejenisnya lah, atau yakni hal-hal yang itu sifatnya khidmat atau pelayanan terhadap suami dalam urusan rumah, terkadang Nabi melakukannya. Nah, ini maksudnya bahwa di sini hal-hal yang istri tidak mampu, jangan dipaksakan. Atau bahkan seandainya pun mampu, jangan terlalu dibebani. Jangan terlalu seorang suami menjadi seperti seorang raja yang memerintahkan budaknya. Tidak begitu. Di sini harus apa? Harus ada kerjasama yang baik. Tapi pada dasarnya, istri harus taat kepada suami selama mampu dan dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu kita ingat kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang dulu datang dari Syam kemudian sujud kepada Rasulullah. Nabi melarang, "Kenapa kamu sujud?" Mu'adz menjawab, "Saya melihat mereka itu pada sujud kepada uskup-uskupnya, orang-orang Nasrani." Ketika itu Nabi katakan, "Jangan. Fala taf'alu. Jangan kalian lakukan itu terhadapku. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, aku akan merintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suami. Ya. Kenapa? karena besarnya hak suami. Sampai Nabi kemudian mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan dapat melaksanakan hak Rabbnya sampai dia dapat melaksanakan hak suaminya. Yani kalau selama itu dalam hubungan berumah tangga istri tidak memberikan hak-hak suami, berarti dia tidak memberikan hak-hak Allah secara sempurna. Ya. Hatta walau sa'alaha wa hiya 'ala qatab lam tamna'hu. Sampai seandainya sang suami meminta istri itu, yang istri itu ketika itu berada di atas qatab, yakni di atas kendaraannya, pelana kendaraannya, dia pun tidak menolak sang suami. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Asy-Syaikh Al-Albani juga mensahihkan rahimahumullah. Tentu ketaatan terhadap suami banyak sekali hadis-hadisnya. Dan Nabi menjamin bagi wanita yang seperti itu, di samping taat kepada Allah tentunya, bukan taat kepada suami tapi tidak taat kepada Allah. Nah, kalau ini bukan orang yang dicintai Allah, tapi yang dimaksud taat kepada Allah dan taat kepada suami, atau taat kepada Allah kemudian taat kepada suami. Nabi mengatakan bahwa idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha, kalau wanita itu salat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, qilalaha, maka akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu yang mana yang kamu mau. Bayangkan, ini keutamaan seorang istri yang salihah, yang taat kepada suami, ata'at zaujaha atau ba'laha, taat kepada suami, di samping taat kepada Allah dengan sholat, puasa dan lain-lain, masuk surga. Itu pun disuruh milih, mau yang pintu yang dari mana, silakan masuk. Dalam hadis yang lain, Nabi melihat seorang wanita, bagaimana kamu terhadap suamimu? Sang istri tersebut mengatakan, saya berusaha membantu dia dengan sungguh-sungguh selama saya mampu. Nabi katakan, ungdi aina anti minhu, lihat kamu posisimu darinya, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Bagaimana ketaatanmu kepada suami itu yang termasuk menentukan surga dan neraka bagi seorang istri. Nah, demikian pentingnya hal ini. Kemudian sifat yang ketiga, menjaga dirinya dan harta suami ketika ditinggal. Ini seperti yang tadi kita sebut dalam hadis. Menjaga dirinya dan harta suaminya ketika ditinggal. Ya. Dan saya tekankan sekali lagi, di zaman sekarang ini betul-betul harus hati-hati. Seorang istri dan juga seorang suami. Suami mengontrol istrinya, istri juga bertakwa kepada Allah. Karena apa? Karena tadi fasilitas zaman sekarang ini yang sudah sedemikian rupa. Kalau dulu belum ada HP, belum ada alat komunikasi, lebih tentram tentunya sang suami. Tapi sekarang godaan masuk ke dalam rumah melalui alat-alat komunikasi tersebut. Dan seringkali terjadi berbagai problem rumah tangga. Karena apa? Karena jejaring sosial tadi. Ya Facebook, ya Twitter, atau sejenisnya. Sering terjadi konflik rumah tangga gara-gara itu. Sebagaimana istrinya yang dikhawatirkan, terkadang juga sebaliknya suaminya. Walhasil dua-duanya gak boleh begitu. Tapi sekarang kita sedang bicara bagaimana seorang wanita yang salihah jaga dirinya dan jaga suami saat suami meninggalkan dia di tempat yang jauh. Sifat yang keempat, la tasum illa biizni zaujiha. Dalam hal ibadah puasa, wanita yang salihah tidak akan puasa yang sunnah kecuali kalau diizinkan suami saat suami itu ada di rumah. Kenapa? Karena demi memperhatikan hak suami. Jangan sampai puasa sunnah menghalangi istri untuk memberikan hak suami. Karena kita tahu bahwa seorang wanita yang puasa terhambat melakukan sebagian perbuatan yang itu sangat terkait dengan hak suami. Makanya Nabi melarang, kecuali kalau suami mengizinkan. Ini puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, boleh, karena lebih memperhatikan hak Allah. Puasa Ramadan, atau mungkin puasa nazar, atau mungkin sedang membayar utang puasanya, qadha. Nah, ini puasa wajib lain. Dalam hadis Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La tasumul mar'ah wa ba'luha syahidun illa bi'idznih." Jangan orang wanita itu puasa sementara sang suami hadir, yakni sang suami juga di rumah, illa bi'idznih, kecuali dengan izin sang suami. Ya. Dalam hadis yang lain juga dari sahabat Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, la yahillu, tapi katakan tidak halal, lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih. Tidak halal seorang wanita berpuasa sementara sang suami hadir, yakni ada di rumahnya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa besarnya hak suami dan harus diperhatikan oleh seorang istri, termasuk sampai dalam hal ibadah yang sunnah ini, terutama puasa harus seizin suami. Sifat yang kelima, la tahjur firasha zaujiha. Jangan menjauhi ranjang suami. Mungkin karena konflik, sedang kesal dengan suami, sedang marah dengan suami, tersinggung, ya, atau hal-hal yang semakna dengan itu. Jangan ini kemudian menjadikan dia menjauhi ranjang suami. Ketersinggungannya atau kekesalannya jangan membuat dia tidak taat kepada Allah dalam hal kewajibannya untuk melayani sang suami. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tarji'." Kalau seorang istri bermalam dalam keadaan menjauhi ranjang suaminya, kasur suaminya, maka malaikat-malaikat melaknat sampai dia mau kembali. Dalam ayat yang lain dari Abu Hurairah juga, hadis yang lain juga riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih fa'abat an taji'a la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Kalau seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya lalu dia menolak untuk datang, maka malaikat melaknat sampai waktu subuh. Jadi maksudnya ini lebih utama dalam hal ini hubungan antara suami dengan istri, jangan istri menolak. Kecuali kalau ada alasan-alasan yang syar'i, sakit misalnya, maka yang seperti itu ma'zur dan suami harus mengetahui kondisi istri, memaklumi. Dan ini bukan hanya terkait dengan malam hari, artinya bahwa ketika hal ini terkait dengan hal hubungan suami istri yang memang disebutkan pada hadis ini batat, yakni bermalam, namun hadis yang lain tanpa menyebut seperti itu, dan juga disebutkan pada hadis yang lain bahwa malaikat melaknat sampai sang suami ridha. Ya, malaikat melaknat sampai sang suami ridha. Jadi ini hadis saling melengkapi. Alhasil, ini semua sekali lagi karena besarnya hak suami. Dan diharapkan tentu dengan hal tersebut, apa yang terjadi dari permasalahan-permasalahan dan kekesalan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan dengan dia taat kepada suami. Kemudian yang keenam, sifat wanita salihah, la ta'adhan fi baitihi illa bi'idni. Tidak boleh seorang istri mengizinkan orang asing untuk datang ke rumah kecuali dengan izin suami. Terkadang masyarakat kita yang sudah begitu terbuka, sembarangan saja orang masuk tanpa terpilah-pilah. Nah, ini hal yang kurang baik tentunya. Sementara kita tahu bahwa terkadang ada orang-orang yang suami itu gak suka terhadap orang-orang itu. Nah, tentu yang seperti ini memancing kemarahan suami. Tiba-tiba datang ke rumah, siapa yang mengizinkan? Makanya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, di sini Nabi menyebutkan, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Dan kalian wahai para suami punya hak atas mereka, para istri, yaitu jangan sampai mereka mengizinkan seseorang untuk menginjakkan kakinya, yakni furushakum, di permadani kalian wahai para suami, artinya orang-orang yang datang ke rumahnya. Hak suami terhadap istri, jangan istri mengizinkan seorang pun yang dibenci oleh suami. Karena di samping itu memang hak suami, apalagi itu memang rumah suami, dan suami adalah sebagai qawwam, sebagai pengatur, demikian pula efeknya akan membuat hubungan kerumah tanggaan menjadi retak, terluka, cacat. Kenapa? Karena ketersinggungan dan sejenisnya. Nah, ini akhirnya berdampak sangat negatif. Hubungan menjadi tidak harmonis. Mungkin terjadi berikutnya pertengkaran. Debat, kenapa? Karena ribut, boleh dan tidak boleh mengizinkan orang itu. Maka dari itu disebutkan pula dalam hadis yang lain, wala ta'adzan fi baitihi illa bi idznih. Jangan dia mengizinkan seseorang ke rumahnya kecuali dengan izin sang suami. Kemudian juga berikutnya yang ketujuh, di antara sifat wanita salihah, la tunfik min malihi illa biiznih. Jangan menginfakkan harta suami kecuali dengan izin suami. Karena apa? Tadi kita sebutkan bahwa sifat wanita yang salihah itu sang suami merasa aman terhadap harta suami. Walaupun dalam hal infak ini. Walaupun dalam hal infak, kecuali kalau memang sudah ada izin ya, sudah ada izin sejak awal. Terserah kalau ke masalah infak, terserah kamu, ambil ya, terserah kamu, berikan kepada orang yang berhak. Nah, kecuali kalau sudah diizinkan. Kalau belum diizinkan, walaupun dalam bab infak, apalagi bukan untuk infak, untuk belanja, untuk senang-senang, untuk hal-hal yang enggak manfaat ya, jelas enggak boleh lagi. Seandainya pun untuk infak, jangan dilakukan kecuali kalau sudah dapat izin dari sang suami. Karena itu adalah amanah yang harus ditunaikan. Apalagi amanah suami, orang yang sangat dekat kepada dia. Dan secara hukum, tadi kita telah ketahui. Ya, keharusan atau anjuran untuk menjaga harta suami. Bahkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yu'adda ilaihi syatruhu." Dan nafkah apapun yang diinfakkan oleh istri tanpa perintah suami, maka yu'adda ilaihi syatruh, dikembalikan kepada suami setengahnya. Ada perintah untuk mengembalikan, walaupun di sini disebutkan setengahnya. Ini menunjukkan bahwa tidak sembarangan istri asal memberi dan memberi, walaupun dengan alasan ini kan amal, ini kan infak. Lain. Kalau itu hartamu, semaumu. Tapi ini harta suami. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Bagaimana kalau terkait dengan infak untuk dirinya dan anaknya? Nafkah. Pada dasarnya juga tidak boleh. Kecuali kalau sang suami tidak memberikan pemberian yang cukup. Kalau sudah dicukupi, tidak boleh mengambil begitu saja harta suami. Suami tidak ada, buka lemarinya diambil. Buka tabungannya diambil, tidak boleh. Kecuali apa tadi? Kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dengan nafkah yang cukup, baru dia boleh mengambil itu juga secukupnya dengan cara pula yang baik, walaupun tanpa seizin suami. Itu pernah terjadi pada Hindun radhiyallahu anha yang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahid la yu'tini wa waladi ma yakfina. La yu'tina minal mal ma yakfini wa waladi." Ya Rasulullah, Abu Sufyan orangnya pelit. Tidak memberikan kepadaku dan anak-anakku sesuatu yang mencukupi. Ya. Maka apa kata Nabi? Khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari harta dia yang mencukupi kamu dan anak dengan cara yang baik. Tapi katakan dengan cara yang baik, yakni ini juga sebagai tanda bahwa jangan kesempatan dibolehkan kemudian semaunya, mumpung boleh oleh Nabi. Tidak begitu. Ya, Islam selalu menjaga aturan yang dibuatnya supaya kehidupan berjalan dengan baik. Jadi ini diantara sifat wanita yang salihah, tidak memberikan infak dari harta suami kecuali dengan seizin. Sifat yang kedelapan, la tasifu ghairaha li zawjiha. Tidak menceritakan wanita-wanita di hadapan suami. Jangan. Ya. Cerita, oh saya kenal seorang teman, wah orangnya begini-begini, ceritakan. ketemu akhwat, ketemu tidur pengajian dengan akhwat yang lain, cerita, oh di sana itu ada akhwat begini, begini, begini, ceritakan sifat-sifatnya, bahkan mungkin fisiknya juga, ya, nggak boleh seperti itu. Karena apa? Wallahu a'lam, efeknya sangat negatif. Dan mungkin nanti dia juga dapat imbasnya. Kalau setan berhasil menggoda, akhirnya apa? Dengan cerita itu sang suami jatuh cinta kepada wanita itu. Akhirnya dengan istrinya benci, diceraleh istri dia yang pertama. Ya, menikah dengan istri tadi akhirnya. Dari mana dia tahu? Dari istrinya sendiri. Walhasil paling tidaknya ini membuat hubungan kerukunan dalam rumah tangga itu berkurang. Dan membuat kacau pikiran suami. Paling tidaknya begitu. Sempat terbayangkan paling tidaknya. Oh, iya ya. Akhirnya apa? Kecintaan kepada istrinya berkurang. Begitu pula suami kalau istrinya begitu cegah. Jangan cerita orang lain kepada saya. Nabi melarang. Apa kamu suka kalau saya ini dan itu? Misalnya begitu. Ya, cegah. Jangan malah mumpung ada informasi ini. Gratis informasi. Jangan. Itu membuat paling tidaknya hati kamu sakit. Ya. Sakit kenapa? Terbayang-bayang wanita lain. Itu menyakitkan. Sesungguhnya bukan menyenangkan, tapi menyakitkan. Kalau dia mau berpikir. Sahmun min sihami iblis. Ibarat para ulama apa? Sahmun min sihami iblis. Anak panah iblis. Kalau hatinya tertambat padanya, sudah kacau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tubashirul mar'atu al mar'ata fatan'ataha lizawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Janganlah seorang wanita bergaul langsung dengan wanita yang lain lalu mensifati wanita itu kepada suaminya sampai seolah-olah suami melihatnya langsung. Diceritakan ininya, itunya, sifatnya, fisiknya. Jangan. Tidak boleh. Kemudian yang kesembilan, sifat wanita yang salihah adalah yang pandai mensyukuri suaminya. Berterima kasih kepada suaminya. Tashkur zaujah. Ini juga sangat penting. Ini sangat penting. Betapa sakitnya sang suami ketika sudah melakukan hal yang dia sangka akan menyenangkan istri. Dia sangka akan membahagiakan istri. Ternyata istrinya tidak ada komentar apa-apa. Adem-adem saja. Ya. Tidak ada hal yang menunjukkan terima kasihnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, memang benar bahwa kita ini beramal dituntut untuk ikhlas karena Allah. Tapi ketika kita melakukan sesuatu demi kepentingan istri, ya tentunya juga sebagian amalan-amalan itu di satu sisi ikhlas karena Allah, di sisi lain tujuannya itu. Dan itu tujuan baik. Tidak bertentangan dengan ikhlas. Sisi yang lain, istri berkewajiban apa? Berterima kasih. Mensyukuri amal suami itu. Contoh sederhana. Yang itu sebetulnya berefek bisa jadi besar. Seorang suami membelikan sesuatu untuk istrinya. Mungkin sekuntum bunga, mungkin jajan ini dan itu. Suami punya niat apa? Ingin menyenangkan, bawa oleh-oleh untuk istrinya. Sampai di rumah, karena si istri merasa tidak suka apa yang dia dibelikan, gak cocok, ya, bukan seliranya dia, jajannya atau bunganya, diam saja, ya, tidak ada komentar apa-apa. Atau yang lebih menyakitkan, oh kalau itu saya gak suka. Oh, bagaimana rasanya suami? Ini kebetulan di sini ada suami-suami di sini. Ya, mungkin ada yang pernah merasakan itu. Saya sudah niatnya baik, kok ternyata ditanggapi seperti itu. Ya, senyum saja tidak. Apalagi terima kasih. Nah, ini contoh sepele, dan mungkin ada yang lebih daripada itu. Sang suami memberikan nafkah, memberikan ini, memberikan apa yang dia bisa dia lakukan supaya apa? Supaya istrinya senang. Sebagian suami sudah seperti itu. Tapi istrinya seperti ratu yang berkuasa. Ya, memposisikan lebih tinggi dari suami. Sehingga suami tidak mendapatkan hak-haknya. Enggak benar cara seperti itu. Wanita yang salihah, anggaplah itu semuanya tidak dia cocok dengannya. Maka hendaknya ucapkan syukur, terima kasih. Hargai paling tidak niatnya suami. Walaupun dalam hatinya, sebetulnya saya enggak suka bunga yang itu. Saya maunya yang warna merah, misalnya. Atau saya sebetulnya enggak suka jajan itu. Sudah sering makan, pengen jajan yang lain. Seandainya pun begitu, terima kasih. Syukuri. Ya, syukuri. Sekali lagi, dinilai. Niatnya itu sudah perlu dinilai. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan apa? La yashkurullah man la yashkurin nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, sesamanya, maka dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Ini secara umum. Apalagi secara khusus antara istri dengan suami. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, la yangdurullah ila mra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat seorang wanita yang tidak mensyukuri suaminya. Tidak berterima kasih kepada suaminya. Wa hiya la tastaghni anhu. Sementara si istri itu enggak pernah bisa lepas dari suami. Ya. Tempat tinggal dikasih suami, nafkah dikasih suami. Ya, sandang pangan dan papan dicukupi suami. Sudah seperti itu. Ya, terima kasihnya enggak ada. Seandainya pun, oh, saya kan wanita yang kaya. Ini rumah-rumah milik saya. Suami yang numpang di situ. Ya. Si istri sudah merasa punya penghasilan sendiri. Terus mentang-mentang. Ini juga tetap tidak boleh. La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan subhanallah, ternyata sifat tidak syukur dari istri terhadap suami ini salah satu penyebab terbesar wanita-wanita masuk neraka. Maka berhati-hatilah. Ya. Berhati-hatilah. Dan ikhlaskan niat. Dan selamatkan jiwa. Semuanya demi Allah. Karena Allah, dia taat kepada suami, dia syukur pada suami. Dan itu tentu yang terbaik insyaAllah. Kalau dia betul-betul karena Allah, untuk dilakukan supaya apa? Hikmahnya jelas. Kebersamaan dalam rumah tanggaan. Keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga hidup di rumah bagaikan hidup dalam, yakni surga dunianya. Kerasan di rumah. Kenapa? Karena hubungan yang baik tadi. Ingat tentunya hadis Rasulullah SAW ketika beliau apa? Khutbah Id di hadapan kaum wanita. Apa kata beliau? Ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian. Kenapa? Kenapa disampaikan oleh Rasul ini perintah ketika khutbah di hadapan wanita? Nabi katakan, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Maka wanita-wanita itu langsung bertanya, wabima ya Rasulullah? Dengan sebab apa ya Rasulullah? Kok kebanyakan wanita yang masuk neraka? Qal tukfirnal la'an wa takfurnal ashir. Karena kalian wahai kaum wanita banyak mencacat. Banyak mencacat. Sedikit-sedikit dikomentari yang tidak baik. Hati-hati. Subhanallah. Hati-hati. Seorang wanita yang salihah harus menahan mulutnya. Karena Nabi mengatakan ini sebabnya. Tukfirnal la'an. Banyak mencacat. Banyak mencela. Jadi rupanya perlu dipikirkan sebelum berbicara. Jangan model spontan-spontan ketika komentar terhadap suaminya, terutama suami. Wa takfurnal ashir. Lalu Nabi katakan, dan karena kalian banyak tidak terima kasihnya kepada suami, kufur terhadap suami. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, ketika itu Nabi katakan karena mereka kufur. Kufur ya Rasulullah, kufur bagaimana maksudnya ya ini? Apakah kufur terhadap Allah dan Rasulnya? Tidak. Maksudnya kufur nikmat terhadap suami. Tidak berterima kasih kepada suami dalam hal pemberian-pemberiannya, nafkahnya, hadiahnya, jerih payahnya. Ya. Harus saling menyadari suami dengan istri. Ada kerjaan-kerjaan yang suami bisa, istri enggak bisa. Ada sebaliknya juga, istri bisa, suami enggak bisa. Maka ketika kerjaan-kerjaan suami dilakukan suami dan dilakukan sudah sebisa mungkin, jangan dicela, dicela lagi, kurang ini, kurang itu. Begitu pula suami jangan mencela istri terus. Ketika dianggap tidak beres, harus ada kebersamaan dalam hidup, saling memahami, saling memaafkan. Nah, ini kembali kepada masalah ini, karena kalian banyak kufur terhadap suami. Ya. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, kembali kepada sifat yang ke-9 ini, jadilah wanita-wanita yang salihah, yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada suami. Pada riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang lain disebutkan beliau memberikan contoh dari makna kufrul ashir, mengkufuri nikmat suami itu. Nabi katakan, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Mereka tidak berterima kasih kepada suami, tidak berterima kasih kepada kebaikannya. Seandainya kamu berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun seluruhnya, lalu wanita itu melihat darimu sesuatu yang tidak dia sukai, kadang komentarnya apa? Aku enggak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu. Ya, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini kebanyakan wanita seperti itu. Kita harapkan wanita-wanita ahlus sunnah salafiyat yang belajar, Dan tentunya ini memang harus belajar. Kalau enggak belajar enggak mengerti yang seperti ini. Maka harus betul-betul dijaga. Lisannya dijaga, ucapannya diatur sebaik mungkin, jangan sampai mengucapkan hal-hal yang adalah mengandung kufur nikmat, apalagi kepada Allah. Nah, kepada suami, apalagi kepada Allah. Dan juga mengandung celaan-celaan seperti yang kita sebutkan tadi. Sifat yang ke-10 adalah wanita yang baik adalah wanita yang banyak di rumah. Waqiratun fi baiti zaujiha. Banyak tinggal di rumah suami, tidak keluar-keluar, tidak tabarruj, bersolek. Tidak keluar kecuali dengan izin suami. Ini pada dasarnya. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakah wa atina Allah rasulah. Tinggallah kalian wahai para istri di rumah-rumah kalian. Jangan kalian bertabarruj bersolek dengan model-model jahiliyah yang pertama. Dirikan oleh kalian solat, tunaikan oleh kalian zakat, taatlah oleh kalian, taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya. Nah, jadi awal ayat ini menganjurkan para wanita untuk tetap di rumah. Dan subhanallah manfaatnya besar untuk berbagai kalangan. Pertama ya untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Kalau si istri gampang-gampang pergi, suami datang kerja, pulang. Mana ini rumah kosong? Ya, datang gak ada orang. Mending gak ada orang tapi terbuka. Kalau kuncinya dibawa, tambah gak karuan. Sampai di rumah, ingin minum, ingin apa. Gak ada yang melayani, bikinkan minum. Kenapa istrinya main gak tahu kemana? Nah, sebagian istri seperti itu. Kegiatan ini, kegiatan itu, main di sini, main di situ. Lah, di rumah. Sehingga kapan saja suami membutuhkan pelayanan dia, membutuhkan bantuan dia, ya, ada. Suami ingin mu'anasah, ingin bercengkerama, menenangkan kalbunya, ada. Jauh-jauh kerja, pulang. Ada yang menyambut. Itu faedahnya kalau istri di rumah. Tapi kalau sudah keluar, kemana-mana gak tahu. Suami gak mendapatkan haknya. Anaknya juga begitu. Kalau istri di rumah terus, anaknya terus terjaga. Kalau istri sibuk sendiri, gak tahu anaknya bagaimana. Main di mana, main kemana. Na'udzubillah, apalagi sampai na'udzubillah hilang. Banyak pencurian anak. Na'udzubillah. Begitu pula efek di luar. Kalau wanita sering keluar. Wanita keluar, apalagi seperti zaman sekarang ini. Keluar kemana-mana, ya, ke mall, toko-toko, kemana lagi, akhirnya merusak, menjadi apa? Menjadi ujian bagi kaum laki-laki. Apalagi keluarnya biasanya identik dengan tabarruj jahiliyah, bersolek, ya, mempercantik dirinya untuk keluar, menjadi godaan buat laki-laki. Rusak tatanan masyarakat karena itu, dirinya dirusak oleh dirinya sendiri, suaminya, anaknya, dan masyarakat. Ini hikmahnya kalau wanita di rumah mentaati Allah, banyak faedahnya. Bahkan subhanallah, wanita kafir dalam salah satu tulisannya, ketika mengamati problematika masyarakat yang semakin rusak di Eropa, dia mengatakan kuncinya kalau mau baik masyarakat, wanita-wanita pulang ke rumah. Tinggal di rumah. Nggak keluar kecuali kebutuhan yang memang syar'i. Kalau bahasa kita ya. Tapi intinya bahwa dia menganjurkan wanita tetap di rumah. Ini wanita kafir yang mengamati kehidupan di Eropa sana. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla sudah menyebutkan. Karena Allah Maha tahu. Nah, maka sadarilah. Ya, sadarilah hal ini. Kalau ada hukum keperluan syar'i, boleh keluar dengan izin suaminya. Ya. Yang ke-11, tidak minta cerai kecuali kalau memang ada alasan yang syar'i. Dan persoalan demi persoalan yang harus dibahas. Tapi secara global enggak boleh wanita minta cerai suaminya. Bagaimana kalau saya enggak suka? Hanya karena enggak suka tapi bisa melakukan khidmat kepada suami, bersabar, insyaallah lebih baik. Ya. Ala kulli hal, dalam hal minta cerai ini ada pembahasannya secara khusus dalam ilmu fikih. Tapi secara global tidak boleh pada dasarnya wanita minta cerai. Nabi bersabda dalam hadis, ayyu imra'atin sa'alat zawjaha talak min ghairi ma ba'sin fa haraman 'alaiha raihatul jannah. Wanita manapun yang minta ke suaminya untuk cerai tanpa ada alasan yang syar'i, haram baginya bau surga. Haram baginya bau surga. Na'udzubillah. Ancaman. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula hadis berikutnya, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta cerai, khulu', mereka itulah wanita-wanita munafik. Yakni karena tadi tidak ada alasan yang syar'i. Hadis yang kedua riwayat At-Tirmidzi, juga dari Sauban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian wanita yang salihah juga tidak meletakkan pakaiannya di selain rumah suaminya. Ya. Dalam hadis an Abil Malih Al-Hudzali anna niswatan min ahli Himas, dari Abul Malih Al-Hudzali, bahwa wanita-wanita dari penduduk negeri Al-Himas ista'adzanna ala Aisyah, mereka minta izin kepada Aisyah. Faqalat la'allakunna min allawati yadkhulna al-hammamat. Aisyah mengatakan mungkin kalian itu wanita-wanita yang biasa masuk ke pemandian umum. Pemandian umum yang terlihat oleh yang lain. Sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, ayyu imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat sitra ma bainaha wa bainallah. Wanita siapa saja yang meletakkan bajunya di selain rumah suaminya, sungguh dia telah membuka penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Ibnu Majah dan Syekh Al-Albani mensahihkannya. Ya. Apalagi na'udzubillah, yakni zaman sekarang tentunya lebih-lebih lagi. Kalau zaman dulu hammamat itu ya semacam pemandian umum. Ya, pemandian mungkin zaman dulu memang diperlukan hal seperti itu masyarakat, oleh masyarakatnya mungkin dulu, wallahu a'lam seperti apa gambarannya, sehingga wanita mandi di tempat itu. Ya. Kalau sekarang ya lebih daripada itu. Tentunya ya seperti yang kita tahu, apakah di kolam-kolam renang umum campur di situ. Ya. Alhasil ini terkait dengan aurat seorang istri. Lebih parah lagi, yakni wanita-wanita yang tidak menutup auratnya di tempat-tempat umum, ya, berpakaian lebih telanjang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Yang ke-13, sifat wanita salihah, la tarfa'u sawtaha 'ala zawjiha. Tidak bersuara keras, bernada tinggi kepada suaminya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha bersuara keras terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar datang dan langsung menegur, ya bnata ummi ruman wa tanawalaha atarfa'ina sawtaki 'ala Rasulillah. Wahai putri Ummu Ruman, Ummu Ruman yani istri Abu Bakar, ya, Ibu Aisyah radhiyallahu anha, wahai putri Ummu Ruman. Ini wallahu alam, nampaknya ya karena marah ya Abu Bakar Siddiq dengan bahasa seperti itu. Biasanya kan orang mengatakan binti, kan begitu, anakku. Tapi ketika itu Abu Bakar enggak mengatakan wahai anakku, tapi wahai anak Ummu Ruman. Mungkin karena marah tadi. Kayak dinisbatkan kepada dirinya sendiri, tapi dinisbatkan kepada istri. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah? Kamu berani angkat suaramu di hadapan Rasulullah? Nah, teguran kepada Aisyah. Artinya di sini bukan suatu hal yang baik hal seperti itu. Makanya para kaum wanita terhadap suami termasuk dalam bab ini harus berusaha menjaga. Jangan membentak-bentak suami, suami marah, dia ikut marah, bentak-bentakan. Ya sudah. Akhir daripada bentak-bentakan biasanya apa? Na'udzubillah bisa perceraian. Suami marah sudah, tahan. Jelaskan dengan yang baik, tahan. Lain kali mungkin bisa dijelaskan. Ya. Sebaliknya juga, kalau istrinya ketika itu bersuara keras, ya, walaupun itu gak boleh, ya kan? Tapi terkadang perlu dalam rangka siasat. Suami juga jangan langsung menimpali suara keras juga. Keras sama-sama keras, pecah, ya kan? Sama-sama keras, pecah. Tapi kita lihat dalam suatu kisah di sini, Rasulullah SAW ketika mendengar hal itu dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak disebutkan dalam riwayat ini, kemudian Nabi juga mengangkat suaranya, tidak. Tapi Abu Bakar justru yang menegur, Nabi dia. Ketika Abu Bakar menegur seperti itu, Nabi justru menghalangi. Dalam arti, ini cara beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kemudian berdiri di antara Abu Bakar dan Aisyah, dan setelah itu Abu Bakar pergi. Dan Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan kata-kata yang melunakkan kalbunya, ala tarain anni qad hiltu bainar rajul wa bainaki, wahai Aisyah, bukankah aku sudah menghalangi kamu dengan Abu Bakar? Ya. Dengan itu Aisyah merasa apa? Merasa lunak. Yang tadinya marah dengan Nabi, merasa Nabi kemudian melindungi dia dari siapa? Abu Bakar ketika marah kepada Aisyah. Nabi menggunakan kesempatan ini untuk apa? Melunakkan kalbu Aisyah. Nah ini siasatnya Nabi dalam melunakkan kalbu istrinya. Artinya di sini bagaimana mensikapi tadi suara-suara keras tadi terkadang. Bukan balas-balasan. Setelah itu akur lagi. Artinya lunak, cairlah bahasa kita, cair. Sehingga Abu Bakar berikutnya datang dalam kondisi Nabi sudah bercanda dengan Aisyah. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, asyrikani fi silmikuma kama asyraktumani fi harbikuma. Ya Rasulullah, sertakan aku dalam damai kalian sebagaimana kalian berdua menyertakan aku ketika perang kalian. Ya, ketika tadi Aisyah keras ibaratnya perang, saya ikut campur. Sekarang kalian sudah akur, ikutkan saya juga dalam perdamaian kalian. Ya, alhasil ini yang seni dalam apa? Dalam rumah tangga. Bagaimana perlunya mensiasati kondisi seperti ini. Walhasil, istri jangan mengangkat suaranya, berusaha menahan diri, jangan membentak, dan hal-hal senisnya. Kemudian yang ke-14, seorang istri yang salih adalah istri yang berloyal kepada suami. Kemudian yang ke-15, istri yang salih adalah istri yang juga senang kepada keluarga suami. Artinya dia berhubungan baik, selama tidak melanggar syariat, berusaha berhubungan baik kepada keluarga suami. Karena juga sering terjadi konflik dalam hal ini ketika si istri tidak baik dengan keluarga suami. Yang ke-16, istri adalah seorang yang sabar dengan kefakiran suami. Yang namanya kefakiran itu ketetapan dari Allah Azza wa Jal. Sebagaimana kekayaan ketetapan dari Allah Azza wa Jal. Maka ketika Allah takdirkan suaminya miskin, bersabarlah. Bukankah dulu Rasulullah SAW juga merasakan bagaimana kefakiran itu? Dan para istrinya juga merasakannya. Dikatakan oleh Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah bercerita kepada Urwah, keponakannya, "Inna kunna lanangdur al-hilal hilal thumma al-hilal. Salasat ahillah." Kami dulu, wahai Urwah, melihat hilal terbit. Ke hilal berikutnya, dua. Ke hilal berikutnya, tiga. Tiga hilal kita lewat. Artinya berapa bulan? Dua bulan. Ya kan? Hilal, hilal, hilal. Dua bulan. Wa ma uqidat fi abyati Rasulillah narun. Selama dua bulan itu tidak dinyalakan api di rumah Rasulullah. Istilahnya kita, dapurnya enggak ngebul. Kenapa? Enggak masak, enggak punya. Faqultu ya khala, makani ishukum. Wahai bibi, terus apa yang kalian makan? Qalat aswadani at-tamr wal ma. Hanya kurma dan air saja makanan kami. Illa annahu qad kana li rasul jiran min al-ansar kanat lahu mana'ih, dan seterusnya. Kecuali kadang-kadang ada seorang tetangga dari Ansar yang terkadang memberi susu. Tapi selebihnya kurma air, kurma air. Itu Rasulullah sampai dua bulan pernah seperti itu. Ya. Jadi ahibati billah rahimakumullah, ini contoh dari para istri Rasulullah. Ternyata mereka wanita-wanita termulia. Dalam kondisi mereka, dalam kehidupan duniawinya seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau begitu, kemuliaan di sisi Allah tidak diukur dengan kekayaan atau nasab atau kedudukan di tengah masyarakat. Tidak. Tapi kemuliaan di sisi Allah memang betul-betul karena takwa. Dan ini kesabaran. Ummahatul mu'minin, wanita-wanita yang terbaik, ibunda kaum mukminin, para istri Nabi, mereka bersabar dengan kondisi yang seperti itu. Maka dari itu, contohlah mereka, para istri Nabi, dalam kehidupan ini, baik kehidupan secara umum maupun lebih khusus dalam kehidupan berumah tangga. Ya, semoga dengan ini betul-betul istri salihah terwujud. Ya, dan mendapat pahala sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang besar, seperti yang kita sebutkan di awal pembahasan ini. Kita mengharap taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk para ibu-ibu, ummahat, untuk akhwat dan muslimat secara umum, agar mereka menjadi wanita-wanita yang salihah. Kemudian tentunya sang suami juga harus menjadi suami yang saleh. Suami yang bertakwa kepada Allah, yang baik dan lembut kepada istrinya, yang memahami kondisi istri, yang bisa mengalah dalam hal-hal yang perlu dia mengalah, yang bisa mengatur istri dengan baik dan menjaga mereka dengan baik. Karena Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum bi ahli wa ana khairukum bi ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik untuk istriku. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan bila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.